بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ومنهم الأنصار. يعني beliau sekarang menyebutkan kaum Ansar yang meninggal di perang Yamamah. قال غير من ذكرنا تراجمهم عمارة بن حزم ابن زيد ابن لوذان النجاري وهو أخو عمرو بن حزم كانت معه راية قومه يوم الفتح. Dia adalah pemegang bendera kaumnya pada saat Fathu Makkah. وقد شهد بدرا وقتل يومئذ. وعقبة ابن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام السلمي شهد العقبة الأولى وشهد بدرا وما بعدها. Apa artinya al-Aqabah ya akhwan? Syahid al-Aqabah apa maksudnya? Bayatul Aqabah. Naam, Bayatul Aqabah, perjanjian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa Thabit ibn Huzal ibn min Bani Salim ibn Auf Badriyun fi qawlin wa Abu Aqil ibn Abdullah ibn Thalabah min Bani Hajhaji syahida badran wa ma ba'daha. Beliau termasuk syahida ay hadara. Ini termasuk di antara kalimat yang masyhur di kalangan para ulama ya akhwan. Syahida badran ay hadara. Khadara ay hadara badran. Falamma kana yawm al-yamamah asabahu sahmun. Tatkala terjadi perang Yamamah, dia terkena panah. فنزعه ثم تحزم وأخذ سيفه فقاتل. Maka dia pun langsung mencabut panah tersebut, lalu dia mengikat tali di pinggangnya dan mencabut pedangnya dan berperang sampai mati. وقد أصابت جراحات كثيرة, dan dia sudah terkena luka sekian banyak. كرامه, dari Allah Subhanahu wa taala, terkena luka sekian banyak masih bisa bertempur, masih bisa berperang. Wa Abdullah ibn Atik wa Rafi' ibn Sahal wa Haji bin Yazid al-Ashhali wa Sahal ibn Adi wa Malik ibn Aus wa Umair ibn Aus wa Talhah ibn Utbah min Bani Hajhaji wa Rabah Maula al-Harith wa Ma'an ibn Adi wa Juz ibn Malik ibn Amir min Bani Hajhaji wa Raqa ibn Iyas ibn Amr al-Khazraji Badriyun wa Marwan ibn al-Abbas wa Amir ibn Thabit wa Bishr ibn Abdullah al-Khazraji wa Kulayb ibn Tamim Abdullah ibn Utban wa Iyas ibn Wadi'ah wa Usayd ibn Yarbu' ibn Haritha wa Sahal ibn Hamman wa Muhasib ibn Himyar wa Salamat ibn Mas'ud wa Qila Mas'ud ibn Sinan wa Dhamra ibn Iyad wa Abdullah ibn Unais wa Abu Habbah ابن غزية المازني وخباب ابن يزيد وحبيب ابن عمرو ابن محصن وثابت ابن خالد وفروة ابن نعمان وعيد ابن معس ويزيد ابن ثابت الضحاك أخو زيد ابن ثابت. قال خليفة ابن خناط, خليفة ابن خناط أو ابن الخياط يا إخوان, خناط لا يعني مشهور خليفة. نعم. فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار, jumlah keseluruhan yang meninggal, yang mati syahid pada saat perang Yamamah dari kalangan Muhajirin dan Ansar, thamaniyatun wa khamsuna rajulan, 58 orang, yakni wa baqiyatul arba'umi'a wal khamsina min ghairihim, yakni dari kalangan Ansar, Muhajirin dan Ansar yang terbunuh 58. Kemudian yang lainnya, yang 450 dari selain Muhajirin dan Ansar. Berarti jumlah keseluruhan yang meninggal kaum muslimin pada saat perang Yamamah dengan menghadapi Musailimah ya ikhwan, sesuai apa yang disebutkan di sini, 450 kemudian ditambah 58, 508 orang. Tayyib. Wallahu a'lam. Waqad kutila minal kuffar Tetapi 508 orang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jumlah orang kafir, orang yang murtad dari pasukan Musailimah yang meninggal. Karena ternyata meninggal fima suqna minal mawatin allati iltaqa fiha almuslimuna walmusyrikuna walmusyrikuna fi hadhihi wa awail allati qablaha ma yanifu ala 50 alfan, sekitar 50 ribu orang meninggal. Dan ini semua yang meninggal ya ikhwan, tidak terhitung anak-anak. Karena perang zaman dahulu dengan senjata, dengan pedang, dengan panah, sehingga bisa di apa namanya, bisa terlindung anak-anak. Dan memang menunjukkan orang zaman dahulu memang berani. Berani. Mengandalkan mentalnya, keberanian. Adapun zaman sekarang kalau perang mengandalkan senjata. Sekarang berhasil lagi dirakit senjata pesawat tanpa pilot, tanpa awak. Bisa, ya Allah, alat aja yang main sudah. Orangnya penakut semua. Walillahilhamdulillah. Tetapi karena memang semata-mata menggantungkan kepada alat, akhirnya ya gitu. Tidak berhasil. Wabihi taufiq wal ismah. Qala famin masyahirihim al-Aswad al-Anasi la'anahullah. Di antara orang atau tokoh yang paling masyhur yang terbunuh di tahun-tahun 11 Hijriah adalah Aswad al-Anasi. Wasmuhu Abhala ibn Ka'ab ibn Ghawth, namanya adalah Abhala, mengaku menjadi nabi di Yaman. Kharaja awwala makhrajihi min baldatin bil Yaman. Orang ini keluar pertama kali di negeri Yaman. Abhala ini yuqalu laha Kahf Khuban wa ma'ahu 700 muqatil, 700 muqatil. Kemudian dia membawa pasukan 700 pasukan, 700 pasukan siap perang. Dan ini bukan jumlah yang sedikit. Fama madha shahrun hatta malaqa San'a thumma stawsaqat lahu al-Yaman. Sehingga tidak nyampe satu bulan dia sudah berhasil menguasai San'a, ibu kota Yaman sampai sekarang. Thumma stawthaqat lahul Yaman. Kemudian setelah itu dia berhasil menguasai seluruh Yaman, negeri Yaman. Bihadhafiriha min aqfi aqsari mudda, dalam waktu yang sangat ringkas dia berhasil menguasai Yaman. Wakana ma'ahu syaitanun yahdhak, dan dia mempunyai syaitan yang selalu yukhattit lahu wa yunawwirhu wa yadullu ala tariq. Dan Abhala ini mempunyai syaitan yang selalu menunjuki jalan. Kalau dia berjalan menyinari jalannya, memberikan gagasan-gagasan yang indah, syaitannya Abhala ini, sehingga dia maghrur mengaku menjadi nabi padahal dia adalah kahin. Lahu walakin khanahu ahwaja ma kana, tetapi begitu cepatnya syaitannya mengkhianati. Tatkala dikhianati oleh istrinya sendiri, istrinya kabur, apa syaitannya kabur. Demikian ya ikhwan, para dukun akan berani tatkala seng ada lawan. Tapi kalau ada perlawanan, kabur yang pertama kali adalah kabur adalah syaitan. Kalau enggak seperti itu, Indonesia ini enggak bakal dijajah oleh siapapun, karena banyak dukun sih. Banyak dukun di Indonesia, banyak para abnormal. Tetapi ternyata kapal pengangkut kapal Indonesia yang dibaja sama rampok Somali enggak bisa diselamatkan dari sandra oleh para dukun. Tidak bisa diselamatkan dari sandra oleh para dukun. Tidak bisa. Yang menyelamatkannya adalah TNI Polri dengan kapal perangnya, dengan pesawat tempurnya, dengan perlengkapan perangnya. Tetapi ada aja orang Indonesia yang masih aja membebek kepada dukun. Enggak pernah membuka gagasannya, membuka otaknya dikit aja gitu loh. Kok bisa kapal Indonesia disandra sama rampok Somalia kok enggak berhasil-berhasil, kenapa enggak manggil Mbah Fulan, enggak manggil dukun ini, enggak manggil itu, kemudian dipelet semuanya itu rampok Somalinya, biar dipelet rampok Somalinya, tahu-tahu datang dengan bawa kapal Indonesia ke pelabuhan Jakarta, ini kami serahkan. Kenapa enggak dipelet itu rampok-rampoknya? Cuma memang namanya syaitan demikian, dia akan khianat kalau sudah ada perlawanan. Kalau sudah ada perlawanan, demikian Abhalah. Tatkala dituruti terus menghiasi sampai Abhalah mengaku menjadi nabi, karena merasa mempunyai syaitan, mempunyai kelebihan. Begitu ada perlawanan dari kaum muslimin, yang pertama kali kabur adalah syaitannya Abhalah. Demikian juga Musailimah al-Kadzab, Musailimah al-Kadzab. Dan demikian ya ikhwan, tipuan para dukun, para tukang sihir. Dia akan menipu, dia akan membohongimu tatkala kamu mempercayainya. Tatkala kamu mempercayainya dan tatkala kamu meyakininya dan lemah, kamu akan tertipu. Tetapi kalau kamu tidak mempercayainya dan memang ini adalah yang wajib kita tidak mempercayainya, enggak akan ada apa-apanya. Enggak akan ada apa-apanya. Sampai sekarang diumumkan di surat kabar, di TV, berita orang hilang. Padahal banyak dukun. Katanya bisa dengan air di ember dikasih bunga mawar, dicampur bunga melati, diaduk dengan bunga apa saja, dengan daun pandan, dengan apa saja, kemudian panggil malampir, kemudian dilihat di dalam air, nanti kelihatan itu anakmu disandra sama orang NII itu, cepat panggil polisi. Enggak payu, enggak mau, jin enggak mau membantu kalau untuk kebaikan. Dia membantu, syaitan membantu kalau untuk kejelekan, untuk kejahatan. 6. Demikian syaitannya Abhalah. Syaitannya Abhalah. Fahadawah. Masih kuat penjajahan para dukun di negeri kita ini. Ahwaja ma kana thumma lam tamdi lahu thalathatu ashhur. Ya subhanallah. Dunia demikian. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dalam satu bulan, hitungan satu bulan, dia bisa menguasai ibu kota Yaman, Sana'a. Dalam dua bulan atau tiga bulan atau empat bulan, qatalahu Allahu ala yadi ikhwani sidqin. Menguasai Yaman hanya sekitar tiga bulan atau empat bulan, tiba-tiba mampus. Dan memang demikian izzatul dunia. Raja penguasa yang sekian puluh tahun berakhir dengan sembunyi, berakhir dengan mati di tiang gantungan. Demikian izzatul dunia. Kalau orang yang tertipu, mestinya mengambil ibrah dengan kejadian-kejadian yang sekarang ada di matanya dan ditonton, dipertontonkan di matanya, di TV, di layar TV, di surat kabar. Bagaimana berita tentang Presiden Fulan yang memimpin 32 tahun, 35 tahun ini berakhir dengan mati mengenaskan, dengan ini dan lain sebagainya. Ya subhanallah, semestinya ini adalah ibrah bahwa sungguhnya dunia memang demikian keadaannya dan tidak pantas untuk gurur. Wa umara'i haqqin kama qaddamna dzikrahu wa hum dadawai al-Farisi wa Fayruz ad-Dailami wa Qais ibn Makshuh al-Muradi. Ini yang membunuh Musailimah, membunuh Abhalah dengan perantara siapa ya ikhwan? Dengan perantara siapa Abhalah terbunuh ya ikhwan? Istrinya sendiri yang mengkhianatinya, memasukkan kaum sebagian muslimin, tiga orang ini, untuk membunuhnya. Dan dia berjaga di benteng, di pintu. Begitu mendengar suara teriakan Abhalah terbunuh, digorok oleh tiga orang ini, begitu para pengawal bentengnya berlarian karena mendengar jeritan, kata istrinya, tenang, Nabi sedang dapat wahyu. Kata istri, tenang, tidak usah khawatir, Nabi sedang mendapat wahyu. Toyib, tenang, secara otomatis akan tenang karena istrinya, mereka akan percaya. teriak karena sembelih dibunuh. Kata istrinya, tidak ada apa-apa, Nabi sedang dapat wahyu. Ya subhanallah, Allah menakdirkan matinya Abu Hala dengan demikian hina. Wa dzalika fi Rabiul Awal fi sanati 11, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Qabla wafati Allah qabla wafati Rasulillah bilayalin. Qabla wafati Allah Rasulillah. Lah enggak nyambung. Qabla wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilayalin. Sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa malam. Wa qila bilailatin fallahu a'lam. Ada yang mengatakan satu malam fallahu a'lam. Waqad atla Allahu rasulahu lailata qatlihi ala dzalika kama aslafna. Dia man pernah kita lihat ya ikhwan di film kan. Kelihatannya dari Mesir. Film kan Ma'rakatul Yarmuk, peperangan Yarmuk. Tetapi apa yang ada di sini dusta berarti film ini. Di situ didustakan bahwasanya Abu Hala terbunuh setelah meninggalnya Rasulullah. Kemudian di situ Musailimah yang membunuh Usama bin Zaid, salah. Yang benar adalah ini ya ikhwan. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.